jantan, pejantan tangguh. Itu yang ku harap ada padaku, agar diriku bisa melumpuhkan tingkah liarmu. Jangan siapkan kehadiranku pada mimpimu, karena hanya lewat mimpi aku bisa menjamahmu juga memilikimu. Ajari aku tuh jadi pejantan tangguh. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Udara malam pun terlalu menusuk pantatku. Di persembunyian aku menari, di persembunyian aku menyanyi. Pejantan tangguh, tercipta untukmu. Hanya saja aku tak bisa mengungkapnya kepadamu. Na na na na, ajari aku tuh jadi pejantan tangguh. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Menatap matahariku tak mampu, udara malam pun terlalu menusuk mataku. Di persembunyian aku menari, di persembunyian aku menyanyi. Pejantan tangguh.